pada suatu hari, ikanti mencuri, mencuri ketimun di ladang petani. Petani yang rajin, rajin dan berbudi. Petani mengerti, si kanci mencuri. Petani berjanji menangkapnya nanti. Petani berjanji menipunya nanti. Pasang seperti boneka berdiri, boneka bergetar yang pekat sekali. Apa yang melekat tak dapat kembali. Tertawa geli, si kancil mengira boneka biasa. Dengan dua kaki ditendang sekali, tapi tak kembali, tapi tak kembali. Si kancil pencuri ditangkap petani.